Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita akan membahas kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Ayunil Akhyar karya Syekh bin Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah. Kita masuk pada hadis yang ke-28, al-hadithu tsamin wal 20. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة متفق عليه وفي لفظ والقصد القصد تبلغ. Artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innad dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Walan yushaddad dina ahadun illa ghalabahu, dan tidaklah seseorang memberatkan dalam agama ini kecuali agama inilah yang akan mengalahkannya. Fasaddidu waqaribu wa abshiru, maka berusahalah untuk selalu berbuat yang tepat. Waqaribu, dan mendekatlah kepada kebenaran, ketepatan. Wa abshiru, dan optimislah. Wasta'inu bil ghadwa, dan carilah bantuan dengan amalan di pagi hari. Warauhati, dan di sore hari. Wa syai'in minad duljah, dan amalan pada sebagian dari waktu malam. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi lafdhin, dalam sebagian lafaz, dengan lafaz al-qasda al-qasda tablughu. Hendaknya kalian bersikap tengah, tablughu, kalian akan sampai pada tujuan. Ikhwani fi din rahimakumullah. Hadis ini merupakan salah satu hadis yang sangat penting, di mana memberikan satu kaidah yang sangat mendasar dalam mengamalkan agama ini. Seperti nanti kita akan baca sebagian penjelasan penulis rahimahullah. Sebelum itu kita sebutkan bahwa agama Islam dengan ajaran-ajarannya adalah agama yang sudah dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal bagi manusia. Di zaman umat terdahulu, beberapa ajaran agama, baik di masa Nabi Musa, Nabi Isa, ada beberapa ajaran yang berat. Nah, di dalam ajaran agama Nabi kita Muhammad SAW sudah diberi kemudahan. Ya. Kemudian, tentu kemudahan yang dimaksud di sini bukan artinya menggampangkan dan menyepelekan atau menganggap remeh, bukan. Semuanya ada batasan, ada ketentuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tuntunan-tuntunan bagi orang-orang yang mampu sesuai dengan kemampuannya. Lalu ketika ada orang yang tidak mampu, diberi kemudahan dan begitu seterusnya. Ini semua adalah bentuk kemudahan-kemudahan dalam ajaran agama kita. Maka jalani Islam ini sesuai dengan tuntunan yang ada, dengan tepat dan benar. Tidak bersikap menyepelekan, bermudah-mudahan, sehingga berakibat tidak serius dan sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran. Jangan pula bersikap berlebihan, melampaui kemampuan seseorang itu sendiri, sehingga bisa berakibat akhirnya bosan sendiri. Ya. Dan dia akan keberatan sendiri. Mungkin bosan tidak, walaupun mungkin ada sebagian yang seperti itu, tapi sebagian yang lain mungkin tidak bosan, tapi tidak mampu akhirnya. Ya. Keberatan. Maka dari itu, lakukan Islam dengan ajaran ini yang sudah diajarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dengan tepat dan benar. Bersikap dengan sikap yang tidak meremehkan, menyepelekan, tidak pula melampaui batas dari apa yang telah digariskan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, ini kaidah umum di dalam mengamalkan ajaran agama kita. Diterangkan oleh Syekh penulis rahimahullah, "Ma a'zama hadzal hadits wa ajma'ahu lil khairi wal wasaya an-nafi'ah wal usul al-jami'ah." Betapa agungnya hadits ini. Betapa mencakup berbagai kebaikan dan pesan-pesan yang manfaat, juga prinsip-prinsip agama yang menyeluruh. Fa'assasa fi awwali hadzal asl al-kabir fa qala inna ad-dina yusrun. Nabi katakan pada awal hadis ini sebagai pembukanya bahwa agama ini mudah. Ya'ni muyassar musahhal fi aqaidihi wa akhlaqihi wa a'malihi wa fi af'alihi wa turukihi. Sudah dimudahkan dalam agama ini dari berbagai sisi ajarannya. Akidah-akidahnya dijelaskan dengan mudah. Memahaminya mudah, meyakininya mudah. Dalam bab akhlak juga diberi tuntunan-tuntunan akhlak yang mudah dipahami, mudah diamalkan. Wa a'malihi, dalam mengamalkan, demikian pula ibadah-ibadah. Anggap sebagai contoh misalnya, dan nanti akan disebutkan oleh beliau juga, salat, kita diwajibkan melakukan salat 5 waktu dengan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Saat safar boleh dijamak, boleh dikosor. Diberi kemudahan. Ya. Saat sakit boleh sholat tanpa berdiri. Saat kondisi menakutkan, betul-betul menakutkan, boleh sholat sekalipun sambil berjalan. Tidak menghadap kiblat. Nah, contoh sederhana ini. Beberapa kemudahan yang diberikan oleh Islam. Asal ajarannya begini, kemudian ketika ada kondisi yang menuntut untuk dimudahkan, maka diberi kemudahan. Wa turukihi. Begitu pula dalam bab meninggalkan hal-hal yang mesti ditinggalkan juga dimudahkan pula. Ya, di mana dijelaskan dengan terang, gamblang, sehingga untuk meninggalkan sesuatu yang haram juga seseorang meninggalkan dengan paham benar. Sesuatu itu memang harus ditinggalkan. Anggap misalnya khamr. Ya, sebetulnya meninggalkan khamr mudah. Asalkan kita mengikuti agama dan akal sehat. Kenapa khamr ditinggalkan? Karena merusak akal, merusak akhlak, merusak pribadi, merusak masyarakat. Dan itu diakui semua pihak. Ya kan? Jadi orang yang mengikuti agama, mengikuti akal sehat, ketika diperintahkan tinggalkan khamr, mudah sekali bagi dia. Ya, sesuatu yang memang buruk. Dan Nabi katakan sebagai ummul khaba'ith, induknya hal-hal yang buruk. Ya. Dan begitu seterusnya, contoh-contoh yang lain banyak. Artinya memang semua sisi ajaran dari ajaran-ajaran Islam disyariatkan dengan landasan di sana ada kemudahan-kemudahan. Ya. Kemudian disebutkan di sini fa innal aqaid allati tarji'u ilal iman, bab akidah beliau contohkan. Bab akidah, bab iman. Iman kepada Allah, hari akhir, dan seterusnya. Ya kan? Ini rukun iman yang 6. Dari mulai iman kepada Allah sampai iman dengan takdir. Ya. Itu juga dijelaskan dalam ayat dan hadis sangat mudah. Dipahaminya mudah. Sehingga diyakini juga diyakini dengan mudah. Nah, mungkin di sini sedikit kita perlu ingat. Yaitu dalam kelompok-kelompok yang sesat, mereka punya keyakinan-keyakinan, anggap Mu'tazilah, Jahmiyah, dan yang sejalan dengan mereka. Mereka ya, dalam bab akidah, di samping sudah menyimpang, akidah yang mereka ajarkan itu sulit sekali. Dipahaminya saja sulit. Dimengertinya saja sulit. Bagaimana akan diyakini? Sementara untuk memahami saja enggak mudah. Nah, dan mungkin bagi seseorang yang mempelajari akidah mereka dalam bab iman kepada Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, akan mendapati betul-betul yang mereka ajarkan itu rumit sekali. Dalam Islam sangat mudah. Nabi mengajarkan enggak begitu. Orang Arab Badui yang enggak pernah sekolah memahami Islam mudah. Ya. Arab Badui enggak pernah sekolah. Disuruh beriman dengan Islam, beriman dengan iman yang kuat dan kokoh dan mudah dipahami olehnya. Kemudian bab sholat misalnya, ya, beliau sini akan menerangkan apa beberapa ajaran Islam dan kemudahan-kemudahan yang ada pada ajaran-ajaran tersebut. Di samping bab akidah tadi, kemudian bab sholat. Amma salawatul khamsu. فَإِنَّهَا تَتَكَرَّرُ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ فِي أَوْقَاتٍ مُنَاسِبَةٍ لَهَا. Salat yang 5 waktu diulang-ulang dalam sehari, dilakukan 5 kali di waktu yang sesuai. Ya. wa tammama suhulataha bi ijabil jama'ah wal ijtima' laha. Kemudian disyariatkan untuk berjamaah. Ini sebetulnya memudahkan. Untuk waktu-waktu ya yang juga mudah, dan tentunya bukan hanya tinjauannya mudah saja ya, tapi juga bermanfaat tentunya. Sehingga ditetapkan waktu-waktu tersebut sesuai dengan hikmah Allah Azza wa Jalla. Kenapa maghrib waktu itu? Kenapa isya waktu tersebut? Kenapa subuh waktu begini? Dan seterusnya. Mungkin ada orang yang mengatakan, wah, sulit subuh bangunnya. Mestinya setelah itu. Ya. Tadi saya katakan, tinjauannya bukan bab mudah saja. Tapi juga bab-bab yang lain. Namun secara umum itu pun masih mudah. Kecuali bagi orang-orang yang memang tidak mau bangun pagi-pagi, enggak mau bangun subuh, berat, malas, nah ini lain lagi. Itu tidak jadi pertimbangan. Ya. Tentu semua waktu yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla sangat sesuai. Kemudian berjamaah. Dengan berjamaah sebetulnya itu lebih memudahkan untuk kerutinan sholat pada waktunya juga. Kalau orang sholat tanpa berjamaah, saya yakin waktunya tidak akan rutin. Ya, kadang sholat zuhur di awal, kadang di tengah, kadang di akhir mungkin sampai kebablasan asar. Ya, isya kadang di awal waktu, kadang sudah di akhir waktu, kadang kebablasan juga. Nah, tapi kalau dengan berjamaah, orang akan sholat rutin, tepat. Ya. Dan dia akan konsisten dengan waktu-waktu tersebut. Nah, jadi seorang dengan cara seperti ini, dimudahkan untuk menjaga waktu-waktu sholat. فَإِنَّ الْإِجْتِمَعَ فِي الْعِبَادَاتِ مِنَ الْمُنَشِّطَاتِ وَالْمُسَّهِّلَاتِ وَرَتَّبَ عَلَيْهَا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَصَلَاحِ الْإِيمَانِ wa thawabil lail ajil wal ajil ma yujibu lil mu'min an yastahilaha an yastahliyaha wa yahmadullaha ala fardhihi laha ala al-ibad idla gina lahum anha. Jadi adanya tuntunan berjamaah sesungguhnya itu membuat giat dan membuat mudah. Di samping itu juga diberi pahala-pahala karenanya. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, hikmah-hikmah yang terkandung pada sholat berjamaah, dan lebih daripada itu, tentu pahala yang Allah sediakan bagi mereka melakukannya di akhirat kelak. Nah, ini sesungguhnya adalah kemudahan. Az-zakah. Yang kedua, misal ibadah zakat. Zakat tidak diwajibkan bagi orang yang miskin, yang tidak punya nisab. Zakat baru wajib kepada mereka yang kaya. Nah, ini juga bagian daripada kemudahan. Dan bagi yang kaya pun, ternyata juga zakatnya sangat sedikit. Ya. Bila kita perhatikan, ya, bila kita perhatikan, misalnya zakat apa, kambing, 40 ekor kambing baru zakat satu, bahkan 120 kambing baru zakat satu, seberapa nilainya? Satu dari 120. Kecil sekali, ya kan? Jadi ini kemudahan. Allah berikan kemudahan. Begitu pula zakat-zakat yang lain, emas, perak, dan lain-lain. Kalau kita perhatikan, baru diwajibkan kepada orang yang kaya. Ada batas di mana kewajiban itu baru berlaku, yaitu nisab. Ya. jumlah 40, kalau unta jumlah 5, dan seterusnya. Kalau emas 85 gram. Belum hanya itu, bahkan dipersyaratkan haul, tunggu 1 tahun. Kalau belum 1 tahun, belum diwajibkan zakat. Berapa zakatnya? Hanya 2,5% kalau emas atau perak. Ya. Jadi semua ini adalah kemudahan-kemudahan dalam agama kita. Dan masih juga yang lain, masih tadi terkait zakat ya. Ternyata zakat ini pun diusyaratkan untuk hewan-hewan adalah hewan yang saimah. Hewan yang makan dari gembalaan. Artinya tanpa biaya makannya. Sehingga dalam setahun kata ulama, kalau mayoritas makannya gratis baru wajib zakat. Kalau ternyata mayoritas waktu dalam setahun makannya tidak gratis, butuh biaya, tidak ada zakat. Ya. Bukan hanya itu juga. Disebutkan oleh beberapa ulama juga, ya. Di antara syarat zakatnya juga hewan itu adalah hewan yang dikembangbiakkan. Diambil susunya atau dikembangbiakkan. Kalau hewan itu hewan pekerja, ya, punya unta 5, ini unta pekerja semua. Untuk mengelola garapan sawah atau kebun. Unta ini walaupun sudah mencapai nisab tidak ada zakatnya. Karena ini unta pekerja. Ya. Dan masih banyak yang lain. Bab zakat ini sangat tampak kemudahannya. Dari harta yang sekian banyak cuma dari golongan hewan, unta, sapi, kambing. Ya, emas, perak dari golongan dulu uang ya, dinar, dirham. Atau masuk di sini perhiasan emas, perak. Ya. Dari tanaman kurma, zabib, anggur, gandum, ya, syair, hintah. Yang lain tidak. Jadi sangat dimudahkan. Bab zakat ini sangat dimudahkan. Ya. Mungkin zaman sekarang ada yang merasa keberatan, ya karena manusia sendiri. Bagaimana itu? Sedikit-sedikit zakat. Ya. Zakat profesi, semua profesi dizakati. Zakat ternak akhirnya juga semua ternak dizakati. Bukan begitu. Tidak sesuai aturan kalau seperti itu. Akhirnya memperluas area zakat. Ini tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Ya. Nah, ini bagian daripada kemudahan Islam. Di samping itu, zakat ini diberikan kepada siapa? Fuqara dan masyakin. Kemudahan lagi bagi mereka orang-orang yang membutuhkan. Bukan hanya itu. Zakat ini juga berfungsi membersihkan harta orang yang punya zakat itu, muzakki. Dengan dizakati, harta semakin bersih. Ya, ibaratnya mungkin kalau permisalan itu benar, dia sedang menyortir hartanya. Ya, sehingga yang kotor itu diberikan, yang dia punya tinggal yang pilihan. Nah, kalau bawaan ini benar, ya kurang lebih seperti itu. Karena ini seperti diterangkan oleh ulama, bahwa zakat adalah membersihkan harta seseorang. Dan juga ya membersihkan apa? Ya tentunya dosa-dosa, akhlak buruk. Karena dengan itu dia melatih kedermawanannya. Sehingga dia lepas insyaallah dengan itu dari akhlak buruk yaitu bakhil dan yang semakna dengannya. Dan masih banyak lagi hikmah daripada zakat dan kemudahan pada zakat. Ini contoh yang kedua dari bab ibadah dari sisi kemudahan Islam. Puasa diterangkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, puasa juga di situ ada kemudahan, di mana diwajibkan hanya satu kali dalam setahun, yaitu puasa Ramadan. Ya. Satu kali dalam setahun, 12 bulan, hanya satu bulan saja diwajibkan puasa. Kenapa enggak sekalian enggak usah, biar mudah? Ya, kalau seperti itu, akhirnya enggak ada syariat puasa. Hikmah-hikmah dari puasa enggak dihasilkan nanti. Makanya tadi, tinjauannya bukan hanya bab kemudahan. Kemudahan dan manfaat. Hikmah. Nah, tergabung di sini ada kemudahan dan ada hikmah dari puasa itu. Maka diwajibkan puasa hanya satu bulan dari 12 bulan itu. Ya. Diwajibkannya pun secara bersamaan lebih memperingan yang melaksanakan. Seandainya kita sendiri puasa satu bulan akan terasa lebih berat. Bagaimana kita puasa samping kiri kanan kita pada makan, minum dan seterusnya. Tapi dengan puasa bersama-sama terasa lebih ringan. Ya. Kemudian dalam puasa ini pun hanya dibatasi waktu terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ini juga kemudahan dibanding dengan puasa di zaman dulu. Puasa di zaman dulu, ya, mulai puasanya tidak terbit fajar seperti kita, tapi mulai puasanya bisa sebelum itu. Kalau orang bangun di malam hari, bangun jam 3 malam, sudah langsung puasa. Bangun jam 2 malam, langsung puasa. Itu zaman dulu. Ya. Zaman sekarang, zaman Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, bangun jam-jam tersebut masih boleh makan, boleh minum karena belum mulai waktu puasa. Kalau terbit fajar baru dilarang karena sudah mulai. Nah, ini kemudahan yang lain. Kemudian di samping puasa yang dilaksanakan dengan ya ada kepayahan juga, namun tadi hikmah daripada ibadah tersebut, ini ibadah dan banyak hikmah di balik itu. Dengan puasa orang akan lebih enteng dan mudah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hatinya akan lebih khusyuk. Ibadahnya lebih sungguh-sungguh. Ya. Mau beramal soleh terasa lebih ringan. Dan masih banyak lagi hikmah daripada puasa tersebut. Sehingga dengan puasa ketakwaan semakin meningkat. Di dalam bab akhlak, puasa juga memberikan suatu pendidikan, yaitu agar dia ingat orang lain yang merasakan lapar. Ingat fuqara masakin. Jangan memikirkan dirinya terus yang selalu hidup berkecukupan, sehingga melupakan orang lain yang serba kekurangan. Dengan puasa, dia terdidik dan dia ingat di sana ada orang-orang yang memerlukan. Saya tidak makan, tidak minum dalam waktu sekian, terasa berat. Ya, mereka yang mungkin melakukan hal itu, barangkali bukan hanya sebulan dalam setahun, barangkali sepanjang tahun, merasakan lapar dan dahaga. Nah, ini membentuk akhlak yang mulia untuk apa? Bertoleransi dengan yang lain, untuk apa? Peduli dengan yang lain, untuk menghilangkan sifat pelitnya, memunculkan kedermawanannya dan seterusnya. Ya, ini kemudahan-kemudahan dalam ibadah puasa. Bab zakat misalnya juga beliau umpamakan di sini bab haji. Ini juga tidak lepas daripada prinsip kemudahan-kemudahan. Haji, ibadah yang cukup berat. Karena di situ tergabung antara ibadah badaniyah dan maliyah. Ibadah yang dilakukan dengan badan dan perlu pengorbanan harta. Pengorbanan waktu sekian hari. Pengorbanan harta pun tidak sedikit bagi sebagian orang ya, terutama yang jauh-jauh dari daerah itu. Nah, ibadah yang seperti ini Allah tidak mewajibkan kecuali sekali dalam seumur hidup. Bukan sekali dalam setahun, sekali dalam sebulan, tapi sekali dalam seumur hidup. Ya. Itu pun kewajibannya bagi orang yang memang mampu. Mampu dari sisi biaya, mampu dari sisi fisik, ya. Mampu dari sisi keamanan. Kalau tidak ada kemampuan dari berbagai sisi yang ada itu atau salah satunya, maka tidak ada kewajiban. Belum diwajibkan. Jalan yang mungkin kondisi tidak aman karena perang, belum diwajibkan kalau masih seperti itu. Punya harta, punya uang untuk biaya, tapi tidak ada biaya untuk keluarga yang ditinggalkan, belum. Belum wajib. Mau dimakani apa yang ditinggalkan? Ya, dikasih makan apa? Ya. Kesehatan, kalau dia orang yang sakit, enggak mampu lagi berjalan, naik kendaraan, ya sudah, tidak ada kewajiban bagi dia dengan kondisinya seperti itu. Nah, ini kan kemudahan yang sangat nyata dalam Islam terkait dengan ibadah haji. Belum lagi dalam haji itu akan banyak manfaat-manfaat yang diperoleh bagi orang yang melaksanakan. Nah, ini juga keutamaan lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan liyashhadu manafi'a lahum. Haji ini di antara hikmahnya agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka. Manfaat apa? Aidiniyah wa dunyawiyah. Manfaat yang terkait dengan agama, manfaat yang terkait dengan dunia. Terkait dengan agama jelas. Ya, dalam pelaksanaan haji banyak sekali syiar-syiar agama. Dan bukan hanya itu, yakni yang terkait dengan manasik hajinya, bahkan lebih daripada itu, dia mau tidak mau kan akan ke Masjidil Haram, ya, umumnya begitu. Sholat di sana, ya, mendapat keutamaan. Ya, sholat di Masjidil Haram, di mana satu kali sholat dilipatgandakan menjadi 100,000 kali. Dan masih juga yang lain dari keutamaan-keutamaan. Ya. Nah, ini dari ibadah-ibadah yang sudah biasa kita kenal. Ternyata di situ banyak kemudahan-kemudahan. Ibadah-ibadah yang lain sama pada prinsipnya, Islam terbangun di atas kemudahan. Apalagi ketika kondisi kesulitan itu datang, jelas akan datang kemudahan. Ketika kondisi kesulitan datang, akan datang kemudahan. Misal tadi, ibadah-ibadah yang kita sebutkan, seseorang yang ingin melaksanakan dan mendapat kesulitan. Tadi kita contohkan, sholat. Orang yang dalam peperangan. Sulit, gimana mau sholat? Kita mau perang ini. Ya, di hadapan kita musuh. Yang kalau kita lengah, kita bisa jadi sasaran senjatanya. Bagaimana kita mau sholat? Nah, ketika ada kesulitan, datang kemudahan. Nah, dalam kaidah yang sumbernya juga hadis ini, al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Nah, datang kemudahan, sholat tetap, tapi tidak mesti berjamaah. Sholat tetap, tidak mesti kamu menghadap kiblat kalau kondisi perang seperti itu. Ya. Sholat tetap enggak mesti kamu berdiri. Bahkan boleh kamu sambil naik unta, naik kuda. Kalau sekarang naik pesawat boleh, naik mobil, naik motor boleh. Ya. Dalam kondisi ketakutan. Begitu pula dalam ibadah yang lain. Puasa. Seorang safar. Seorang menyusui. Seorang hamil. Seorang yang masuk ke usia tua. Sakit. Datang kemudahan. Ada yang diberi kemudahan. Boleh dilaksanakan di waktu lain. Ada yang diberi kemudahan. Apa? Tidak usah puasa. Tapi di bayar fidyah saja. Ya. Nah, kemudahan-kemudahan datang setelah ada kesulitan. Zakat juga, ya tadi kita sebutkan yang fakir, yang miskin, tidak ada kewajiban zakat. Ketika dia kesulitan, malah justru diberi dari zakat. Bukan diwajibkan atasnya zakat, tapi justru akan diberi dari zakat. Nah, itulah kemudahan-kemudahan yang ada dalam Islam. Dan sekali lagi, ini adalah contoh-contoh pada beberapa ibadah. Dalam ibadah-ibadah yang lain juga masih banyak kita akan dapati kemudahan-kemudahan Islam. Dan dalam bab pahala, ya, ini kemurahan Islam. Kemudahan dan kemurahan. Dalam bab pahala, seorang yang sholat dengan duduk. Kenapa sholat duduk? Karena tidak mampu. Ya. Pahalanya, apakah beda dengan yang berdiri dan mampu? Tetap. Yang sholat sambil duduk, pahalanya tetap. Tidak berkurang. Ketika dia duduk, karena memang kesulitan dan tidak mampu. Ya. Kapan dia berkurang pahalanya? Kalau dalam sholat sunnah dia sholat duduk padahal dia mampu berdiri. Ini baru berkurang. Dia duduk bukan karena sakit. Ya, baru dikatakan setengah pahala orang yang sholat berdiri. Tapi kalau dia sakit, tetap pahalanya. Ya. Pahalanya tetap. Seseorang yang misalnya tidak ikut berperang. Dulu Nabi pernah mengatakan, ya, di Madinah ada orang-orang yang seperti kalian dapat pahalanya, intinya begitu. Tidaklah kalian menempuh perjalanan melintasi lembah, padang pasir kecuali mereka bersama kalian. Jadi pahalanya juga dapat pahala seperti yang berjihad. Fisabilillah, melawan orang-orang musyrikin kafirin. Padahal mereka di Madinah. Kenapa? Kok dapat pahala seperti yang berjihad? Karena mereka sebetulnya juga ingin berjihad. Fisabilillah, hanya saja terhambat oleh suatu hambatan. Kemudahan. Ya. Dan yang seperti ini banyak sekali. Seperti ini banyak sekali disebutkan dalam dalil-dalil tentang pahala-pahala yang utuh atau pahala-pahala yang besar dalam atau karena ya seseorang berhalangan melakukan suatu amalan. Bahkan juga ya banyak sekali kemudahan. Orang yang pergi safar misalnya, atau sakit. Akhirnya, tidak bisa melaksanakan amalan sebagaimana biasanya. Saat sehat, saat tidak safar, mungkin rutin dia. Sholat duha, sholat malam, atau puasa sunnah, atau amalan zikir, baca Quran ini dan itu banyak. Ketika safar terhambat. Ketika sakit terhambat, gak bisa melakukan seperti saat dia sehat. Dikatakan dalam hadis dia dapat pahala seperti ketika dia melakukan saat sehat dan tidak safar. Kemudian luar biasa. Bahkan lebih daripada itu juga, ya, disebutkan dalam hadis orang kafir yang bertaubat dan masuk Islam. Bagaimana dengan amalannya selama dia kafir? Amalan yang baik maksudnya, amal buruk sudah, ya, diampuni. Walaupun amal buruknya luar biasa, syirik, bid'ah, kufur. Ketika bertaubat, terampuni semua, tutup semua. Ya, kemurahan, kemudahan. Sekalipun dia taubatnya beberapa saat sebelum kematiannya. Seandainya itu terjadi. Bagaimana dengan amal baiknya? Mungkin dia selama musyrik atau kafir beramal baik juga. Amal buruk sudah tertutup. Amal baik gimana? Ternyata dalam sebuah hadis disebutkan amal baiknya juga dianggap, ya, dinilai. Jadi amal yang diterima. Padahal dia melakukan saat kufur. Kalau dia tetap kufur, kekafiran jelas menjadi penghalang diterimanya amalan. Tapi kemurahan Islam, amal-amal itu kalau dia taubat yang baik-baik bisa diterima. Ya, seperti yang tersebut di sebagian hadis Nabi SAW. Nah, yakni luar biasa kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Ya, belum lagi amalan-amalan yang ringan, kecil tapi bernilai tinggi. Ya, amalan di saat Lailatul Qadar. Berapa sih amalan kita? Pol-polnya berapa? Kita mungkin baca Quran, kita mungkin sholat, ya. Seandainya pun sholat sepanjang malam, ya berapa jam, ya kan? Tapi Allah lipat gandakan, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun lebih. Ya, berlipat-lipat amalan itu yang dilakukan dalam semalam. Kemurahan apa lagi? Belum lagi yang lain. Puasa Arafah, satu hari puasa, menghapuskan tahun sebelumnya, setahun setelahnya, dan masih banyak lagi. Sudah. Jadi umat ini betul-betul dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal dengan banyak sekali kemurahan-kemurahan Allah yang diberikan kepada umat ini. Sehingga, ya, kalau ada naudzubillah minan nar wa minal halak, kalau ada orang yang celaka di akhirat, ya, mungkin kalau bahasa Jawa saking kebangetannya, ya kan, saking kebangetannya, sudah seperti ini dimudahkan amalannya, pahalanya, kok masih celaka. Padahal kalau dosa, satu kali dosa dihitung satu. Tapi beramal soleh, satu kali amal soleh dihitung 10 atau lebih. Bahkan bisa seperti tadi. Kenapa yang dosa, ya, satu sama dengan satu bisa mengalahkan satu amal soleh sama dengan 10? Ya, sama dengan 700 kali lipat. Seandainya dia mengamalkan dosa satu, amal soleh satu, masih menang amal soleh. Bukan draw, bukan. Amal soleh satu kali, dosa satu kali, sama-sama satu kali, masih menang amal solehnya dan jauh terpautnya. Kenapa ada orang yang celaka? Amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya. Jadi seperti kata, ya, orang Jawa tadi, saking kebangetannya. Kalau ada orang celaka dari umat ini, naudzubillah min dzalik. Semoga Allah lindungi kita. Nah, namun memang hawa nafsu, syaitan selalu menggoda. Bagaimana bisa mencapai target, ya, supaya amal buruknya lebih tinggi daripada amal baiknya. Nasallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW ingatkan dalam hadis ini, walan yushaddad din ahadun illa ghalabah. Tidak ada seorang pun yang yushaddad din, yakni memaksakan diri dalam agama ini, kecuali agama ini yang akan mengalahkannya. Artinya tadi seperti yang kita sebutkan dengan bahasa kita, bahwa dia akan apa? Akan jenuh, ya, atau bosan, atau keberatan. Ya. Dulu makanya Nabi SAW melarang beberapa sahabat ketika mengamalkan amalan karena semangatnya. Namun akhirnya bisa ke arah ini. Ketika seorang sahabat puasa tiap hari, puasa dan enggak pernah lewat satu hari pun kecuali puasa. Siangnya, malamnya enggak pernah mau tidur. Sholat malam terus. Luar biasa semangat para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya, bagi kita mungkin enggak terbayang seperti itu, ya. Enggak terbayang bagi kita. Tapi para sahabat melakukannya. Namun ini ya, mengkhawatirkan. Karena ini bisa yakni menjadi sikap yang melewati batas. Akhirnya oleh Nabi SAW dinasihati, jangan seperti ini. Kalau puasa demikian dan demikian, sampai akhirnya dia menawar terus, masih mampu, masih bisa, yang lebih afdol. Akhirnya Nabi katakan, ya sudah, sehari puasa, sehari tidak. Tidak ada yang lebih afdol daripada itu. Ini batas terakhir. Ya. Malam enggak bisa dilakukan sholat sepanjang malam. Harus ada waktu tidurnya. Ya. Akhirnya dilakukan sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Itu pun pada akhirnya sahabat ini mengatakan, duhai seandainya dulu saya mengikuti anjuran Nabi untuk melakukan puasa demikian-demikian, maksudnya. Artinya tidak sesuai dengan yang dia pilih. Ternyata di kemudian hari dia baru merasakan betapa beratnya, apalagi dengan usia yang semakin tua. Namun sahabat ini enggak mau merubah kebiasaannya yang sudah dia sepakati waktu itu bersama Rasul. Luar biasa, walaupun sudah tua. Dan ini bukan amalan wajib bagi dia. Tapi dia ingat, waktu itu sudah tawar-menawar dengan Nabi sampai pada bimbingan yang terakhir. Masa sekarang ibaratnya bahasa kita, saya mau meninggalkan itu yang dulu sama seperti itu. Akhirnya sahabat tetap dengan apa yang sudah dia lakukan, ya, yang dia terima dari Nabi bimbingannya, namun dengan ia merasa berat dan sempat seperti menyesal, ya, seandainya dulu mengikuti apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Nah, ini, ya. Pernah juga ada sahabat sholat malam yang luar biasa sampai memaksakan diri, sampai dia buat apa? Tali. Ya, misalnya ini ada tiang-tiang, dibuat tali. Nabi bertanya, tali apa ini? Kok di masjid ada tali? Oh, ini talinya fulan. Dia sholat malam kalau sudah ngantuk, tetap mempertahankan sholat malamnya dan sambil berpegangan. Luar biasa semangatnya. Ya. Tapi ini juga bisa mengarah kepada ini. Maka Nabi melarang. Jangan. Nah. Barangkali kalau bahasa-bahasa seperti ini, di umat terdahulu banyak yang seperti itu. Tapi kalau bahasa-bahasa begini di umat sekarang, ya, terbalik, ya kan? Sekarang cenderungnya enggak mau beramal. Kalau dulu sampai seperti itu. Sehingga jangan sampai berlebihan. Direm, dibatasi. Jangan melampaui ini, nanti akibatnya bisa berlebihan. Adapun sekarang, ya, sebaliknya. Mau beramal, jangankan yang sunnah, yang wajib saja, sulitnya minta ampun. Sholat wajib. Ya, betapa banyaknya orang yang enggak sholat wajib. Puasa wajib. Betapa banyaknya orang yang tidak puasa wajib. Ramadan 30 hari. Walhamdulillah yang sholat, yang puasa banyak. Tapi yang tidak juga banyak. Nah, kita mau membahas jangan kelebihan. sepertinya aneh, ya. Karena justru cenderungnya kepada kekurangan sekarang ini. Kekurangan. Nah, ini yang jelas, ya semuanya enggak boleh. Seandainya di masa ini ada yang berlebihan, tetap kita katakan tidak boleh. Namun, ya, kita di sini ya harus mengingatkan diri kita untuk lebih semangat dalam beramal. Dan nasihat Nabi SAW, al-qasda tablughu, hendaknya kalian beramal dengan amalan yang qasd, pertengahan, ya, tidak melampaui batas, tidak pula menyepelekan. Dengan cara ini, tablughu, kalian akan mencapai tujuan kalian. Dan Nabi SAW juga mengingatkan dalam hadis itu, saddidu waqaribu wasta'inu dan seterusnya. Saddidu artinya apa? Ya. At-tasdid an yaqula al-insanu al-qawl as-sadid wa ya'mal al-'amal as-sadid wa yasluk at-tur at-tariq ar-rashid wa huwa al-isabatu fi aqwalihi wa af'alihi min kulli wajhin. Fa'in lam yudrik as-sadad min kulli wajhin falyattaqilla wal yuqarib al-gharad. Tasdid artinya kalau secara ringkas ya, tepat dalam berbuat, tepat dalam berkata, ya, sesuai dengan yang dituntunkan agama. Dalam beramal juga beramal dengan tepat, ya. Ini yang menjadi prioritas pertama. Saddidu, berusaha tepat dalam berbuat, dalam beramal. Kalau itu tidak bisa, kadang karena kurang mampu, ya, maka qaribu, mendekatlah kepada ketepatan tadi. Berusaha terus. Prioritas pertama sampai tepat. Ibarat orang menembak sasaran, memanah sasaran, tepat pada sasarannya. Ya. Berusaha seperti itu. Kalau tidak bisa, ya mendekat kepada sasaran itu. Begitu pula kita dalam beramal dan berbuat. Berusaha untuk tepat. Toh kalau ternyata enggak bisa, ya sudah. Ya, mendekat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wasta'inu atau wa'abshiru, yakni bersemangat, optimis, ya, optimis. Jangan kita lemah. Wah, saya sih enggak mungkin. Saya sih lemah, saya sih kondisinya seperti ini. Jangan begitu. Kita sudah baca hadis yang lalu, ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah untuk melakukan hal yang manfaat bagimu. Semangat. Ya. Nah, ini absyiru, optimis, terus berbuat. Kemudian ista'inu bil ghadwati war rawhati wa syai' min ad-duljah. وهذه الأوقات الثلاثة كما أنها السبب الوحيد لقطع المسافات البعيدة والقريبة والبعيدة في الأسفار الحسية إلى آخره فهو السبب الوحيد لقطع السفر الأخروي. طيب. Jadi intinya untuk menuju kepada itu semuanya, cari bantuan. Bantuan apa? Ya, amal kita ini. Kita jadikan ibarat tunggangan bagi kita untuk mencapai tujuan kita. Lakukan amalan di waktu pagi, di waktu sore, dan sebagian waktu malam. Nah, ini adalah waktu-waktu yang apa? Yang mulia, ya. Di waktu pagi terutama tadi subuh, ya. Di sana ada sholat fajr, keutamaannya, kemudian dikir-dikir dan lain-lain. Gunakan. Begitu pula waktu sore, ya, akhir waktu sore. Di sana juga ada amalan-amalan, ya kan, dikir sore hari dan lain-lain. Ya, gunakan. Kemudian sebagian dari waktu malam dan terutama sepertiga malam terakhir. Ini waktu yang lebih daripada yang lain. Karena apa? Karena Allah Azza wa Jal turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan mempersilakan hamba-hambanya untuk meminta dan Allah akan memberi. Nah, jadi gunakan waktu-waktu ini. Bukan berarti waktu lain tidak, tapi ini adalah waktu-waktu yang diprioritaskan, ya, untuk kita banyak beramal padanya. Awal waktu pagi atau awal waktu siang, yaitu pagi sekali, kemudian akhir waktu siang, sore hari, kemudian sebagian daripada waktu malam. Nah, insya Allah dengan kita sungguh-sungguh dalam beramal di waktu-waktu tersebut, kita akan memperoleh apa yang kita maukan dan kita akan mencapai tujuan-tujuan kita. Dan terutama tujuan akhirnya adalah akhirat. Ya, masuk ke dalam al-jannah, mendapat ridha Allah Azza wa Jal, selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di alam barzah maupun di alam, yakni di akhirat kelak setelah alam barzah. Nah, demikian hadis ini, dan Syekh menutup penjelasan hadis ini dengan beberapa faedah yang dipetik dari hadis ini berupa beberapa kaidah yang sebagiannya kita sudah sebutkan tadi, di antaranya adalah al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Ya, tentunya dengan tuntunan dari syariat dan bimbingan dari ulama tentang maksud daripada kaidah ini. Ya. Di sana juga ada kaidah lain, misalnya ya. Idza hadits Nabi sallam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau ada suatu perintah, lakukan. Ya, oleh kalian semampu-mampu kalian. Berusaha semampu kalian. Ketika memang tidak mampu, ya sudah, berarti akan ada kemudahan, akan ada bahkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, itu beberapa kaidah, dan di sini juga beliau menyebutkan kaidah yang lain, namun apa yang kita baca kiranya sudah cukup. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua untuk lebih bersemangat dalam beramal saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita sampai akhir hayat kita. Amin. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.